Lelah jauh sudah perjalanan, lamalah sudah mengembara. Sejak kau berlalu memutus cinta, hilang tak tentu rimba. Kota dan desa telah ku jelajahi, laut yang luas ku arungi. Lembah dan bukit tiada terliwat di kode yang ku cari. Duhai cuita dengarlah ratapku, rindu dendam kasih di hati. Tekan yang kau mendengarkan daku, apa dosaku gerangan. Duka cerita di mana akhirnya, kisahlah kapan tamatnya. Aku segera henti berjalan di titik pertemuan. Buka cerita di mana akhirnya, kisah lara kapan tamatnya. Aku segera henti berjalan di titik pertemuan.